di Kirsal. Kacemu masih pindah. Lebih fokus di kerajaan ini, pandangannya lebih ke depan. Berhenti rumus-rumus. S kali Y, Y, C, kuadrat.